Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab A'lam as-Sunnah Al-Mansurah li'atiqadi al-firqatin najiyatil mansurah karya Syekh Hafidh bin Ahmad al-Hakami rahimahullah. Pembahasan kita masih pada pembahasan-pembahasan seputar tauhid al-asma' was-sifat, dan pada pertemuan yang lalu telah kita terangkan melalui kitab ini dalalah al-asma, kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Kemudian pada pembahasan kali ini, yaitu pada pertanyaan yang ke-59, pembahasan kita adalah terkait dengan pembagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pembagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini ditinjau dari beberapa sisi, ya. Dan sebelumnya terkait dengan pembagian-pembagian ini berdasarkan kenyataan yang ada dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, dan apalagi pembagian-pembagian tersebut untuk memahamkan kepada kita semua pemahaman yang benar, karena di sana terutama kelompok-kelompok mutakallimun, orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, membuat klasifikasi pembagian-pembagian terhadap nama-nama atau sifat-sifat Allah Azza wa Jal dengan cara-cara yang batil, dengan cara-cara yang tidak benar, karena keyakinan mereka yang tidak benar. Ahlul kalam, mereka telah berakidah tidak sesuai dengan ajaran as-salafus saleh. Banyak terpengaruhi oleh ilmu kalam. Karenanya mereka membagi sifat-sifat Allah, mengklasifikasikan sifat-sifat Allah dengan cara yang tidak benar. Untuk itu di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama kita, kemudian memberikan beberapa klasifikasi, tapi yang benar, yang sesuai dengan dalil, sesuai dengan waqi', kenyataan yang ada pada dalil-dalil tersebut. Bukan mengada-adakan sesuatu yang tidak ada dalam Al-Qur'an was Sunnah. dari sisi kandungan daripada pembagian tersebut. Pada pertanyaan yang ke-59 ini, beliau menyebutkan bahwa di sana ada sifat dzatiyah dan fi'liyah. Nah, ini salah satu dari pembagian-pembagian al-asma' was-sifat atau sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum kita baca yang disebutkan dalam kitab Alamus Sunnah al-Mansyurah, di sini saya sebutkan terlebih dahulu secara global beberapa pembagian sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, min haitsu itsbatuha wa nafyuha, dari sisi pandang menetapkan sifat-sifat itu atau menafikannya, menolaknya. Ya, dari sisi ini, min haitsu itsbatuha wa nafyuha. Maka sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dibagi menjadi dua dari sudut pandang ini, yaitu sifatun subutiyah, sifat-sifat subutiyah, artinya sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan itu banyak sekali di antaranya yang sudah kita lewati dalam beberapa pembahasan kita. Anggap misalnya seperti sifat rahmah, kasih sayang Allah Azza wa Jal, sifat al-ilm, ilmu, ya, dan semua yang ada dalam Al-Quran wa Sunnah. Ini disebut subutiyah, yakni ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal dan oleh Rasulnya. Yang kedua dari sudut pandang ini adalah sifatun salbiyah, sifat-sifat yang ditiadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau oleh Rasulnya. Dan semua sifat-sifat salbiyah yang ditiadakan itu mesti suatu sifat yang itu merupakan kekurangan. Ya, merupakan kekurangan. Sebagai contoh misalnya, Allah nafikan dari dirinya al-maut, ya, kematian. Jadi kematian ini disebut sifat salbiyah bagi Allah, artinya ditolak oleh Allah Azza wa Jal, dinafikan. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah engkau kepada zat yang maha hidup yang tidak mati. Kemudian as-sinah, an-naum, ya kan, kantuk, tidur. Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak menimpa Allah Azza wa Jalla kantuk maupun tidur. Az-zulm, sifat kezaliman. Allah mengatakan inni haramtu dzulma 'ala nafsi, sesungguhnya aku haramkan kezaliman terhadap diriku. Dan semua yang semacam ini disebut sifat salbiyah. Ya, kelemahan atau i'ya, kemudian ketidakmampuan, al-ajz, ya, dan beberapa sifat yang lain. Ya. Kemudian berikutnya ditinjau dari sudut pandang min haitsu ta'alluquha bi dzatillah wa af'alihi. Ditinjau dari sudut pandang keterkaitannya dengan zat Allah Azza wa Jal dan perbuatan Allah Azza wa Jal. Ditinjau dari sudut pandang keterkaitannya dengan zat Allah Azza wa Jal dan af'al perbuatan Allah Azza wa Jal. Min haitsu ta'alluquha bidzatillahi wa af'alihi. Ya. Maka dari sini atau dari sudut pandang ini, sifat Allah Azza wa Jal dibagi juga menjadi pertama sifatun dzatiyah. Sifatun dzatiyah. Artinya apa? Hiya allati lam yazal wa la yazalu Allahu muttasifan biha. Hiya allati lam yazal wa la yazalu Allahu muttasifan biha. Yaitu sifat-sifat yang Allah tetap dan terus bersifat dengannya. Yaitu sifat-sifat yang tetap dan terus Allah Azza wa Jal bersifat dengannya. Lam yazal wa la yazal Allahu muttasifan biha. Contohnya, al-ilm, sifat ilmu. Sifat kudrah, kemampuan. Sifat al-hayah, kehidupan. Sifat as-sam', al-basar, mendengar, melihat. Al-wajh, wajah. Al-yadain, dua tangan. Dan seterusnya. Yang semacam itu. Di mana Allah Azza wa Jal tetap dan terus bersifat dengannya. Tetap dan terus bersifat dengannya. Lam yazal wa la yazalu muttasifan biha. Nah, ini disebut dengan sifatun dzatiyah. Bagian kedua dari sudut pandang ini adalah sifatun fi'liyah. Sifatun fi'liyah. Apa maknanya? Adalah as-sifat al-muta'alliqah bimasyiatillahi wa kudratihi. Sifat-sifat Allah Azza wa Jal al-muta'alliqah yang terkait bimasyiatillah, dengan kehendak Allah Azza wa Jal, muqudratihi, dan kemampuannya. Insya'a fa'alaha. Bila Allah berkehendak, Allah akan melakukannya. Wa insya'a lam yaf'alha. Wa insya'a, dan bila Allah berkehendak, lam yaf'alha, Allah tidak melakukannya. Ya. Jadi sifat ini disebut sifat fi'liyah. Bila Allah menghendaki, Allah akan melakukan. Bila Allah tidak menghendaki, Allah tidak akan melakukan. Ya. Contohnya apa? Seperti al-maji', kedatangan. Dalam ayat, waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Dan Rabbmu datang. Wal malaku, dan para malaikat soffan soffa, bersof-sof. Nah, al-maji', kedatangan Allah Azza wa Jal sesuai dengan kehendaknya. Ya. Kapan Allah menginginkan untuk datang, ya, berkehendak untuknya, Allah akan melakukan. Kapan tidak, ya tidak. Misalnya juga, an-nuzul, turun. Turun misalnya, turun ke langit dunia dalam hadis Nabi SAW. Ya, Allah menghendaki untuk turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Maka Allah melakukan. Di saat Allah Azza wa Jal ingin melakukan, Allah melakukan. Di waktu yang lain, Allah tidak melakukan, ya, karena tidak menghendakinya. Begitu pula misalnya, al-ghadab, murka. Ya. Allah berkehendak untuk murka kepada orang tertentu. Dan seterusnya. Ya, ini disebut dengan sifatun fi'liyah. Sifat-sifat fi'liyah terkait dengan fi'il, perbuatan Allah Azza wa Jal, yang sangat terkait dengan apa? Masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifatun fi'liyah ini juga terkadang disebut dengan istilah lain, yaitu sifatun ikhtiyariyah. itu nama lain atau istilah lain dari ini. Sifatun ikhtiyariyah. Ikhtiar artinya apa? Ya pilihan, ya kan? Ikhtiyariyah, pilihan sifatnya. Artinya sekehendak Allah. Allah ingin memilih untuk melakukan itu, Allah lakukan. Ketika tidak, tidak. Ya. Baik. Kemudian terkait dengan sifat-sifat yang fi'liyah ini, di sana ada semisal sifatul kalam. Ya, ini contoh sifatul kalam. Al-kalam berbicara, Allah berfirman, Allah berbicara. Ya. Di sini untuk sifat yang semacam ini para ulama meninjau dari beberapa sisi. Dari sisi kaitannya dengan zat Allah Azza wa Jal, ya, adanya sifat itu pada zat Allah, atau dari sisi qiyamuha bizzat, dari sisi qiyamuha bizzat, ya, dari sisi apa? Qiyamuha bizzat, artinya adanya sifat itu pada zat Allah Azza wa Jal, mereka menyebut, ya ini sifat dzatiyah dari sudut pandang ini, di mana Allah tetap disifati dengan al-kalam. Ya. Sejak azal. Tidak kemudian saat tertentu Allah tidak bersifat kalam, tidak. Ya. Allah Azza wa Jal telah muttasifun bil kalam, bersifat dengan sifat kalam. Azalan, sejak dahulu kala, tanpa berawal, sebagaimana Allah Azza wa Jal. Hanya saja, kapan Allah berbicara? Nah, ini sesuai kehendak Allah. Ya, kapan Allah berbicara? Sesuai dengan kehendak Allah. Nah, jadi, tinjauan pertama untuk sifatul kalam semacam ini adalah dari sisi qiyamuha bizzat, adanya sifat itu pada zat Allah disebut sifatun dzatiyah, ya, seperti yang pertama tadi. Tapi ditinjau dari sisi ahadul kalam, istilahnya ulama, ahadul kalam artinya satu demi satunya ucapan Allah Azza wa Jal, kapan Allah mau bicara. Dari sudut pandang ini, maka masuk ke sifat apa? Fi'liyah. Ya, Allah berkehendak bicara dengan Nabi Musa, Allah bicara dengan Nabi Musa. Ketika berkehendak tidak bicara dengan Nabi Musa, ya tidak. Ya kan? Sesuai dengan masyiah, kehendak Allah dan kudrah, kemampuan Allah Azza wa Jalla. Allah berkehendak kelak di hari kiamat, ya kan, sebagaimana disebutkan dalam hadis, Allah akan bicara dengan hamba-hambanya. Anal malik aina mulukul ard. Ya kan? Allah menghendaki untuk bicara ketika itu, maka Allah bicara. Ketika tidak, ya tidak. Nah, ini disebut oleh ulama dengan istilah tadi, ahadul kalam. Kalam yakni satu demi satunya, kalau terjemahan ini benar ya. Itu sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya, siapa yang Allah kehendaki untuk diajak bicara olehnya, Allah akan bicara. Siapa yang Allah kehendaki, Allah akan tujukan ucapannya kepadanya, Allah akan bicara. Ketika tidak Allah menghendaki itu, maka Allah tidak bicara. Nah, ini dari sudut pandang ini disebut sifatun fi'liyah. Ya, maka semacam sifatul kalam, ya, dari sisi qiyamu hadhihi sifat, adanya sifat ini pada zat Allah Azza wa Jal, disebut atau masuk pada golongan sifatun dzatiyah. Dilihat dari sisi kapan Allah berbicara, ya, kepada siapa, kapan, di mana, sekehendaknya, di waktu apa itu disebut atau masuk dalam golongan sifatun fi'liyah. Ya. Nah. Jelas insyaAllah ini dilihat dari sudut pandang yang kedua, yaitu kaitan sifat-sifat itu dengan zat Allah Azza wa Jal dan perbuatannya. Kemudian dilihat dari sudut pandang yang ketiga. Jadi ada tiga sudut pandang, ya. Tiga sudut pandang. Ini sekarang dari sudut pandang yang ketiga, min haitsu tsubutuha wa adillatuha. Min haitsu tsubutuha wa adillatuha. Dari sisi tetapnya sifat itu dan dalilnya, artinya ditetapkan dengan dalil apa, begitu. Ya, min haitsu tsubutuha wa adillatuha, dari sudut pandang dalilnya yang menetapkan sifat tersebut. Ya. Dari sudut pandang ini juga dibagi dua. Alif, sifatun khabariyah. Sifat khabariyah. Sifatun khabariyah. Sifat khabariyah. Yani, hiya allati la sabila ila itsbatiha illa as-sam' wal khabar 'anillah aw 'an rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat yang tidak mungkin ditetapkan, ya, tidak mungkin kita mengimani menetapkannya, la sabila ila itsbatiha illa, kecuali dalil khabar minallah, dari Allah azza wa jal, au rasulihi atau rasulnya alaihi salatu wassalam. Ya, saya ulangi, jadi sifat as-sifat allati la sabila ila itsbatiha illa as-sam' au al-khabar 'anillah au 'an rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat yang tidak mungkin kita tetapkan, tidak ada jalan untuk kita yakini, kita imani, kecuali melalui dalil dari Allah Azza wa Jal, berita, khabar dari Allah Azza wa Jal, atau dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, sifat-sifat ini yang khabariyah tadi juga kadang disebut dengan istilah lain, sifatun sam'iyah atau au nakliyah. Ya. Sifatun sam'iyah atau nakliyah. Sam'iyah artinya ya kita taunya berhenti pada sam'. Sam' itu pendengaran, artinya mendengar berita saja. Dengan kata lain enggak bisa dengan akal. Enggak bisa. Murni bil khabar, bis sam' atau bin naql. Nakliyah artinya bin naql. Naql artinya dalil nakli, yakni dari Al-Qur'an atau sunnah. Ya, itu sifat yang yakni satu apa namanya? Satu golongan atau satu enam satu macam, ya, hanya istilahnya berbeda-beda tadi. Ada khabariyah, sam'iyah, naqliyah. Sehingga antum kalau baca di kitab misalnya, oh saya kok belajarnya khabariyah, kok di sini naqliyah, sama saja itu. Saya baca di kitab ini khabariyah, kok di sana nyebutnya sam'iyah, sama saja. Itu hanya beda istilah, tapi maksudnya sama. Artinya sifat-sifat yang hanya diketahui melalui jalur as-sam' atau al-khabar atau an-naql, yaitu dalil min al-Quran was-sunnah. Ya. Dan ini mungkin dari sifat dzatiyah, mungkin dari sifat fi'liyah. Misal saja, bisa saja. Misal contoh yang kaitannya dengan zat, al-wajh, al-yadan, ya kan? Wajah Allah, kedua tangan Allah, nanti di hadis yang ada as-saq, betis, nanti di hadis lain qadam, kaki. Ini semuanya enggak mungkin kita tahu kecuali melalui apa? Dalil Al-Qur'an atau as-sunnah. Enggak mungkin dengan akal. Ya. Maka disebut khabariyah atau sam'iyah atau naqliyah. Yang di saat yang sama dia masuk, kalau sudut pandang lain itu sifat apa? Zatiyah, ya kan, terkait dengan zat Allah Azza wa Jalla. Dari sudut pandang lain. Ya. Baik. Mungkin juga yang masuk ke khobariyah ini bagian dari sifat fi'liyah. Seperti misalnya al-dhahik, tertawa, al-farah, senang. Ya, itu kan fi'liyah, ya kan? Dari sudut pandang itu kaitannya dengan fi'il, tapi dari sudut pandang dalilnya ini masuk ke sifat khabariyah, ya kan? Tentang Allah Azza wa Jal punya sifat al-farah, senang. Dari mana kita tahu? Dengan akal bisa kita? Nggak bisa. Nggak mungkin. Taunya melalui dalil. Hadis Nabi SAW menyebutkan, Lallahu asyaddu farahan min taubati bitaubati abdihi. Ya, Lallahu asyaddu farahan bitaubati abdihi min rajulin, dan seterusnya. Ya. Allah lebih suka dengan taubatnya seorang hamba daripada senangnya atau naam. Allah lebih senang dengan taubatnya seorang hamba daripada senangnya seseorang yang, dan seterusnya, kisah orang yang kehilangan apa? Untanya dengan perbekalannya itu. Naam. Nah. Jadi dari hadis itu kita mengetahui bahwa Allah punya sifat al-farah. Tanpa dalil yang seperti itu, kita enggak mungkin tahu bahwa Allah punya sifat al-farah. Maka disebut sifat ini sifat khabariyah. Jalannya hanya khabar dari Allah atau Rasulnya. Nakl dari Nabi atau dari Allah Azza wa Jal. Begitu. Begitu pula sifat al-dhahik. Ya. Tertawa. Ya. Ini juga apa, yadhaku rabbuna min, dan seterusnya, bisa dilihat lagi nanti dalilnya. Walhasil itu juga tidak mungkin kita tetapkan kecuali melalui apa, dalil. Tanpa ada dalil kita enggak bisa menetapkan bahwa Allah Azza wa Jalla tertawa. Dan tentu semuanya itu adalah sifat yang terkait dengan Allah Azza wa Jalla, khusus bagi Allah. Sifat-sifat itu tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya, sebagaimana kita telah pelajari bahwa ya semua sifat-sifat tersebut sekalipun istilahnya sama, ya, tapi tentu kaifiahnya berbeda antara yang dilakukan Allah Azza wa Jal dengan yang dilakukan hambanya. Ya, itu suatu hal yang pasti. Itu suatu hal yang menjadi keyakinan kita, ya, berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tiada yang serupa dengannya suatu apapun. Dan Allah Azza wa Jal As-Sami' maha mendengar, Al-Basir maha melihat. Kita sebagai makhluk juga mendengar, kita juga melihat, sama dari sisi istilah, nama. Tapi dari sisi, ya, kenyataan, tidak mungkin pendengaran kita sama dengan pendengaran Allah. Kita sangat lemah. Tidak mungkin penglihatan kita sama dengan penglihatan Allah. Kita sangat lemah. Tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jal suatu apapun. Ya, kemudian bagian kedua dari sudut pandang ini, dari sisi min haythu thubutuha wa adillatuha, dari sisi dalil, ya, yang menetapkan sifat-sifat itu, bagian kedua adalah sifatun sam'iyyatun aqliyah. Ya, sam'iyyatun aqliyah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sifat-sifat tersebut, as-sifat allati yashtariku fi itsbatiha ad-dalil as-sam'i an-naqli wad-dalil al-'aqli. Yashtariku fi itsbatiha as-sifat, sifat-sifat yang yashtariku fi itsbatiha, bersamaan fi itsbatiha, dalam menetapkannya, as-sam'i, dalil sam'i, an-naqli, wad-dalil al-aqli, dan dalil akal, akli. Ya, jadi Dari namanya sudah terlihat. Sam'iyah artinya dengan sam', dengan khabar, dengan naql, dalil. Akliyah dengan akal. Jadi sifat-sifat itu, ya, dalil jelas menyebutkan, dan dari akal pun juga menyimpulkan yang seperti itu. Sebagai contoh misalnya, al-hayah, sifatul hayah, kehidupan Allah Azza wa Jal. Dari mana kita tahu Allah itu hidup? Ya, dari dalil Al-Quran, Sunnah, ya kan, wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut, ya, huwal hayyul qayyum, dialah Allah yang maha hidup, Al-Qayyum, dan seterusnya. Itu dalil sam'inya. Dalil aqlinya, secara akal, ya jelas. Jelas bahwa Allah Azza wa Jal hidup. Mana mungkin Allah Azza wa Jal mati? Enggak mungkin. Sebagai Rabb al-alamin, Rabb sekalian alam, yang mencipta, yang memiliki, yang mengatur, yang segala urusan kembali kepadanya, masa mati? Enggak mungkin. Ya kan? Nah, jadi di sini sifat ini ditetapkan melalui dalil khabar, sam'i, naqli, dan juga dengan dalil akli. Maka disebut dari sini sifatul hayah adalah sifatun sam'iyah, akliyah. Juga misalnya al-ilm, ya, sifat ilmu. Dari sisi dalil untuk menetapkan sifat al-ilm jelas, ya kan? Banyak. Allamul ghuyub, ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya. Allah Maha tahu yang gaib, Allah tahu yang di langit dan di bumi, dan seterusnya. Banyak sekali dalil sam'i, khabari tentang al-ilm. Secara akal, apakah akal juga membenarkan sifat al-ilm? Artinya juga akal pun menyimpulkan demikian. Oh jelas. Ya. Bagaimana mungkin Allah Azza wa Jal pencipta langit dan bumi tapi enggak punya ilmu? Ya. Kita yang sebagai manusia diciptakan dengan organ yang sangat teliti, ya. Kalau dipelajari organ tubuh manusia itu kan jelimet tapi penuh ketelitian. Mungkin bab darah saja sudah luar biasa kalau dipelajari. Bab darah, nanti bab jantung sendiri, bab ginjal sendiri, bab otak. Nah, kita semuanya sama, ya kan? Punya otak yang seperti itu, punya jantung yang seperti itu, selama kita ini semua normal, ya kan? Darah yang seperti itu. Ya. Masa semuanya ini terjadi tiba-tiba? Enggak mungkin. Ini jelas diciptakan dengan ilmu yang luar biasa. Ya, nah ilmu Allah Azza wa Jal sesuatu yang sudah tidak ada batasnya. Ya, ilmu manusia nggak seberapa. Ya, ini baru bicara manusia. Jelas kalau begitu yang menciptakan kita sebagai manusia zat yang maha berilmu. Apalagi langit, bumi, dan semua yang ada di jagat raya ini. Nah, dan ini dalil akli ini pun sudah dituntunkan oleh ayat, ya kan? Ala ya'lamu man khalaq. Tidakkah yang menciptakan itu mengetahui? Jelas. Enggak mungkin tanpa ilmu. Nah, jadi al-ilm, sifatul ilm, bahwa Allah Azza wa Jal memiliki al-ilm, ini secara akal juga jelas, akal menetapkan itu. Nah, dari sudut pandang ini berarti al-ilm adalah bisa disebut dengan sifat apa? Sam'iyah, akliyah. Artinya secara dalil, sam'i, nakli, jelas ditetapkan. Secara akal juga ditetapkan. Ya, dan beberapa sifat yang lain seperti al-qudrah juga seperti itu. Ya. Termasuk yang sam'iyah, akliyah. Nah, ini beberapa klasifikasi atau taksim pembagian, ya, sifat-sifat Allah Azza wa Jal dengan tiga sudut pandang, ya. Sehingga kalau kita lewati buku-buku para ulama menyebutkan ada sifat dzatiyah, ada sifat ini, kok kayak berbeda-beda macam-macam. Ya, ya memang macam-macam, tapi itu masing-masing dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ya, insyaallah dengan tiga sudut pandang itu, ya, kemudian pembagiannya pada tiap-tiap sudut pandang, maka akan memudahkan kita memahami sifat-sifat Allah Azza wa Jal dan apa yang diterangkan oleh para ulama kita rahimahumullah. Dan seperti yang kita contohkan tadi bahwa pembagian Ahlus Sunnah terhadap sifat-sifat Allah Azza wa Jal, pada inti daripada sifat-sifat itu tidak ada sesuatu yang baru, ya. Tidak ada sesuatu yang merupakan bikinan dan buatan ulama, tidak ada. Itu hanya mengklasifikasikan dalil. Ibarat kita misalnya mengatakan, oh ini dalil-dalil terkait akidah, ya kan? Di Quran, hadis kan semuanya jadi satu. Ya, artinya Al-Quran yang menyebutkan begitu. Dari surat yang pertama sampai surat yang terakhir disebutkan di berbagai tempat. Dalil yang kaitannya dengan hukum dan seterusnya. Nah kita mengatakan, oh ini ada dalil-dalil terkait dengan hukum fikih. Itu ada dalil-dalil terkait dengan akidah. Ya. Itu ada dalil-dalil terkait dengan akhlak. Apakah kita mengatakan seperti itu membuat sesuatu yang baru? Tidak ada yang kita buat baru. Ya. Itu hanya apa? Jam'u al-ashbah wan-nadha'ir. Menggabungkan ini yang serupa, ya. Kita klasifikasikan di sini yang serupa di sini, yang serupa di situ. Enggak ada sesuatu yang baru. Nah, kemudian juga nanti di bab fikih, hukum, ada hukum dengan sholat terkaitnya. Ada hukum yang terkait dengan zakat, kita klasifikasikan sendiri yang ini sendiri. Hukum terkait dengan apa? Puasa, kita klasifikasikan sendiri. Enggak ada yang baru, itu hanya penataan untuk memudahkan kita memahami suatu hukum. Ya, kita gabungkan yang serupa dalam satu bab. Enggak ada yang baru. Nanti akidah, oh ini khusus terkait dengan Allah Azza wa Jal, kita sebut tauhid, tauhidullah. Oh ini akidah terkait dengan hari akhir. Oh ini terkait dengan qadar. Kita enggak bikin sesuatu yang baru, kita hanya mengumpulkan al-asybah wan nadha'ir. Yang serupa, yang mirip untuk kita pahami lebih dalam, lebih mudah. Ya, begitu pula di sini. Ini sifat-sifat Allah Azza wa Jal, sifat tadi disebut dzatiyah. Artinya sifat-sifat terkait dengan Allah Azza wa Jal. Yang ini sifat-sifat yang Allah sebutkan terkait dengan fi'il. Perbuatan Allah Azza wa Jal. Enggak ada sesuatu yang baru. Tidak ada. Itu hanya untuk memudahkan kita memahami sifat-sifat Allah tersebut. Nah inilah perbedaan taksimat pembagian di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pembagian-pembagian yang dilakukan oleh Ahlul Bid'ah atau Al-Mutakallimun atau yang sejalan dengan mereka. Nah kalau mereka melakukan taksimat pembagian-pembagian yang di situ terjadi pelanggaran-pelanggaran dari sisi syariat, ya, terjadi penyimpangan-penyimpangan dari sisi syariat. Dan insya Allah nanti akan dipelajari oleh antum di kitab-kitab yang kita jadikan kurikulum, semisal At-Tadmuriyah, yakni takribnya, takrib Tadmuriyah, nanti akan disinggung di sana sifat-sifat Allah Azza wa Jal dengan pembagian ala mereka, mutakallimin. Ya, dan akan disebutkan bagaimana sisi-sisi penyimpangan mereka dalam pembagian-pembagian itu. Ternyata, ya, pembagian-pembagian yang mereka buat, ya, ada unsur-unsur bid'ah padanya. Mengada-ada sesuatu yang itu bertentangan dengan dalil Al-Quran wa Sunnah. Nah, ini bedanya, ya. Dan ini hal yang penting untuk kita ungkap, ya, hal ini. Kita sadari karena orang-orang di luar Ahlus Sunnah akan mengatakan kalian anti bid'ah, kalian bikin bid'ah juga. Nah, itu pembagian-pembagian begitu dari mana? Kan Nabi enggak begitu. Ya. Itu akan menjadi tuduhan mereka terhadap Ahlus Sunnah. Kita harus bisa menjawab. Termasuk bahkan bukan hanya ini, yang ini sudah semakin spesifik bab asma wa sifat di dalamnya, sub-subnya. Mereka akan persoalkan dari awalnya, antum Ahlus Sunnah, ya, anti bid'ah katanya. Kalian bagi tauhid menjadi tiga dari mana itu? Itu kan bid'ah bikinan kalian. Tauhid asma-asma wa sifat, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dari mana? Nabi kan enggak begitu. Nah, gimana kita jawab? Ya, semacam tadi yang kita sebutkan jawabannya, ya. Itu bukan sesuatu yang baru pada substansinya, isinya, tidak. Itu ibarat juga kalau kita umpamakan ke yang lain lagi, seperti pembagian ilmu. Sekarang kita ada ilmu nahwu, ada sharaf, ya kan? Ada mustalahul hadis dan yang lain-lain. Di zaman Nabi ada enggak itu? Hadis ada enggak di zaman Nabi? Ya jelas ada, yang nabinya yang bicara, kok enggak ada hadis. Tapi ilmu mustalah hadis zaman Nabi ada enggak? Ya enggak ada. Dalam arti istilah itu, ya, sahabat Abu Bakar ngajar mustalah hadis misalnya. Ya enggak ada. Ya kan? Atau Nabi sendiri ngajar mustalah hadis, ya enggak ada. Atau Nabi mengajarkan nahwu, ya enggak ada. Tapi bahasa Arab dengan apa yang di dalamnya sudah ada nahwunya. Dulu enggak perlu orang bicara fa'il itu adalah demikian dan demikian. Fa'il otomatis orang Arab kalau bicara, ya, maka yang fa'il ya mesti marfu. Otomatis sudah, enggak ada yang keliru. Orang Arab bicara ketika nyebut maf'ul ya mesti mansub. Enggak ada yang keliru. Nyebut hal ya mesti mansub juga, enggak ada yang keliru. Itu sudah kaidah yang tertanam pada diri mereka. Enggak salah, enggak akan salah mereka. Enggak akan keliru, enggak ada orang Arab dulu mengatakan ya daraba Muhammadan kitabun. Enggak ada. Enggak ada daraba Muhammadan kitabun. Ya, fa'ilnya jadi mansub, maf'ulnya jadi marfu. Enggak ada. Mesti daraba Muhammadun kitaban misalnya begitu. Ya, artinya kaidah itu sudah ada, tertanam dalam diri mereka. Tertanam dalam ucapan mereka. Nah, orang belakangan enggak ngerti bahasa Arab. Oh, akhirnya perlu ditampakkan yang tersembunyi tadi. Yang tadinya otomatis tadi perlu diungkap dalam tulisan, dalam penjelasan. Begini caranya. Kamu misalnya orang ajam belajar bahasa Arab, kalau fa'il itu mestinya begini. Kalau maf'ul, kalau yang dikenai fi'il itu namanya, ya sebut saja maf'ul. Dan itu harus mansub. Nah, sedikit demi sedikit semakin terklasifikasi. Muncullah kemudian ilmu nahwu. Yang disebut dengan ilmu nahwu. Bukan sesuatu yang baru itu. Ya, mereka sudah langsung praktek nahwu tanpa belajar nahwu. Kalau kita belajar nahwu tapi enggak praktek. Nah, itu. Ya. Sorof, ya sama. Fa'ala yafilu dari dulu mereka juga tanpa begitu sudah bisa. Nah, kita yang enggak bisa belajar sorof. Nah, mustalah juga begitu. Artinya semuanya sudah ada. Hanya saja ditampakkan. Diterangkan kepada orang yang belum mengerti. Sehingga menjadi bidang-bidang ilmu yang tadi kita sebutkan. Nah, begitu pula pembagian tauhid menjadi asma'us sifat, uluhiyah, rububiyah sudah ada di Quran, sudah ada di hadis. Ya. Tapi banyak orang-orang yang belum mengerti perbedaan bab ini dan perbedaan bab itu, maka diklasifikasikan kemudian diterangkan, diberi istilah biar enggak campur. Nah, begitu pula ini. Maka dari itu, tadi saya katakan bahwa ini penting diungkap, Karena ahlul bid'ah, dan itu sudah terjadi, mereka menuduh ahlus sunnah membuat bid'ah-bid'ah, ya, padahal anti bid'ah, kata mereka, ya, yakni bertentangan kalau begitu, kontradiksi, padahal tidak demikian. Ya, kita harus mampu menjawab tuduhan-tuduhan itu terhadap ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian, ahibati fillah rahimakumullah, itu terkait dengan pembagian-pembagian. Ya, kita mungkin baca satu pertanyaan dan jawaban dari kitab ini. Pertanyaan yang ke-59. Soal, taqaddama anna sifatillahi ta'ala minha dhatiyyatun wa fi'liyah. Minha dhatiyyah wa fi'liyah. فما مثال صفات الذات من الكتاب تقدم telah lalu أن صفات الله bahwa sifat-sifat Allah عز وجل منها ذاتية diantaranya ada sifat ذاتية وفعلية dan ada sifat فعلية فما مثال صفات الذات maka apa contoh-contoh sifat الذات apa contoh-contohnya من الكتاب dari الكتاب ya dari Al-Qur'anul Karim. Nah, ini ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Ini dari sudut pandang yang kedua tadi, ya kan? Dari sudut pandang yang kedua, yakni keterkaitan sifat itu dengan zat atau dengan fi'il perbuatan Allah Azza wa Jalla. Jawabannya mithlu qaulihi ta'ala. Yani ini contoh-contoh sifat dzatiyah dari Al-Qur'an Al-Karim. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah Azza wa Jalla terbentang. Ya, di sini ada isbatu sifat al-yadain. Penetapan sifat al-yadain, dua tangan Allah Azza wa Jalla. Yang sesuai dengan apa? Keagungan Allah, kebesarannya, kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Tidak sama dan tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya. Nah, jadi kedua tangan adalah sifat dzatiyah bagi Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tadi surat Al-Maidah ayat 64, berikutnya kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajah Allah Azza wa Jalla. Ya. Al-Qasas ayat 88. Di sini ada isbat sifatul wajh. Penetapan sifat wajah, wajah bagi Allah Azza wa Jalla. Dan al-wajah ma'ruf, sesuatu yang kita ketahui, maknanya Allah Azza wa Jalla memiliki wajah dan tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Ya, Allah Azza wa Jalla memiliki sifat tersebut sesuai dengan keagungannya, kebesarannya, dan kesempurnaannya. Yang ketiga, contohnya adalah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ar-Rahman ayat 27. Dan yabqa tetaplah wajah Rabbmu dzul jalali wal ikram. Dzul jalal ini sebagai sifat bagi wajah, ya kan? Karena di sini marfu', wajhu marfu', dzul jalali marfu'. Jadi wajah Allah Azza wa Jal memiliki sifat juga Dzul Jalal, memiliki keagungan wal ikram dan kemuliaan. Ya. Ini sama dengan sebelumnya menetapkan sifatul wajh. Yang ketiga atau berikutnya walitusna'a ala aini. Surat Thaha ayat 39. Walitusna' dan agar engkau dibuat, yakni di didik, wallahu a'lam, maknanya tarbiyah. Ya, ala aini, pada kedua mataku. Yakni di sini penetapan sifatul wajh bagi Allah, sifatul ainain. Sifatul ain bagi Allah Azza wa Jalla, dan dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla punya ainan, dua mata. Di sini dengan sighah mufrad aini, mataku. Naam. Di Dalil yang lain terkadang dengan ayun, tajribi ayunina, dengan siwatul jama'. Namun dalil-dalil yang lain dan penjelasan para ulama menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jal punya dua mata. Dan itu yang ditunjukkan dengan jelas oleh hadis Nabi SAW ketika menerangkan tentang Dajjal. Ya, beliau katakan, ala innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war. Ya, ketahuilah bahwa Dajjal itu a'war, matanya buta sebelah atau cacat sebelah. Wa inna rabbakum laysa bi'a'war, Rabb kalian tidak seperti itu, tidak a'war. Nah, ini juga salah satu dalil yang menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jal punya dua mata. Nah, ini juga sifatul zat, ya, sifat dzatiyah bagi Allah Azza wa Jal. Dan tentu sifat ini sekali lagi tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Ya, mata Allah Azza wa Jal sesuai dengan keagungannya, sempurnaannya, ya, kebesarannya. Nah, dan juga di sini walitusna ala aini, ini secara makna bukan makna ain tapi makna kalimat itu. Antum bedakan di sini antara makna ain dengan makna kalimat, jumlah, ya, kalimat. Kalau jumlah ini artinya agar, ini saya ingat saya terkait dengan Nabi Musa, ya, artinya agar dididik dengan pengawasanku, ya, atau pengawasan mataku, begitu. Jadi bukan pemaknaan tersebut adalah menyimpangkan, mentahrif makna ain. Ain tetap ain, maknanya mata, tapi kalimat itu bermakna apa? Bermakna pengawasan Allah Azza wa Jal. Seperti tajri bi'ayunina juga begitu, agar perahu Nabi Nuh itu berjalan, berlayar dengan pengawasan kami, pengawasan mata kami. Tetap di situ itsbat sifatul ain. Kemudian absir bihi wa asmi', absir bihi wa asmi', ya, perlihatkan dan perdengarkan. Ya, ini menunjukkan sifat bahwa Allah Azza wa Jal melihat dan mendengar. Al-Kahfi ayat 26. Berikutnya innani ma'akuma asma'u wa ara. Ya, ini sama dengan ayat sebelumnya. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, asma'u wa ara, mendengar dan melihat. Ya. Jadi di sini ada sifat as-sami', bahwa Allah mendengar dan Allah melihat. Ini sifat dzatiyah terkait dengan zat Allah Azza wa Jal, yang Allah lam yazal wa la yazal muttasifan biha, tetap dan terus bersifat dengannya. Berikutnya, ya'lamu ma baina aydihim ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Surat Taha ayat 110. Ya'lamu ma baina aydihim, Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang ada di depan mereka, ma khalfahum, dan yang di belakang mereka, wa la yuhituna bihi ilma, dan mereka tidak meliputi terhadap Allah Azza wa Jalla ilman, secara pengetahuan. Nah, di sini ada sifatu al-ilm, itsbat sifatul ilm, menetapkan sifat ilm. Ya'lamu, Allah mengetahui. Jadi Allah punya sifat al-ilm, mengetahui. Dan ilmu Allah Azza wa Jal, ilmu yang sempurna, tiada kekurangan padanya, berbeda dengan ilmu makhluk yang serba terbatas. Pada surat An-Nisa berikutnya, wa kallamallahu Musa taklima, 164. Di sini itsbatu sifatil kalam, ya, itsbatu sifatil kalam, menetapkan sifat kalam bagi Allah Azza wa Jal. Dan seperti yang tadi kita sebutkan, sifatul kalam ditinjau dari sisi ta'allukuhu, keterkaitannya dengan zat Allah Azza wa Jal, bahwa Allah tetap bersifat dengan sifatul kalam itu zatiyah, ya kan? Tidak suatu saat kemudian Allah tidak punya sifatul kalam. Tidak. Tidak begitu. Bahkan Allah tetap punya sifatul kalam. Hanya saja kapan bicara, ini dikehendaki Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kehendaknya. Afradul kalam, ahadul kalam, ini sesuai dengan masyiah, kehendak Allah Azza wa Jalla. Jadi yang disebut sifatul fi'liyah itu afradul kalam atau ahadul kalam. Begitu pula berikutnya, wa idnada rabbuka Musa anitil qaumadh dhalimin. Asy-Syu'ara ayat 10. Wa idnada, ketika menyeru. Nah, ini kaitannya dengan sifatul kalam juga, ya. Ketika Allah Azza wa Jalla menyeru Musa, anitil qaumadh dhalimin, agar engkau datangi kaum yang zalim itu. Berikutnya, wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajara. Terkait dengan Nabi Allah Adam dan Hawa, wanadahuma rabbuhuma, telah memanggil, menyeru keduanya, rob keduanya, alam anhakuma, bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon tersebut. Ya, ini nida, ya, ini kaitannya dengan sifatul kalam. Kemudian وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ, dan di hari ketika Allah Azza wa Jalla menyeru mereka, فَيَقُولُ, maka Allah katakan, مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ, dengan apa kalian menyambut para Rasul. Al-Qasas 65. وَغَيْرُ ذَلِكْ, dan selain itu. Nah, ini contoh-contoh sifat dhatiyah, ya, seperti yang tadi kita telah terangkan. وَاللَّهُ عَلَمْ بِالصَّوَابِ. Mungkin sementara materi kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.